good and low. Bangkit berdiri, kasih goyang sedikit. Berikan aku senyum tiga jarimu aku kita semua. We are born to be king of champions. Jalani hari ini dengan penuh arti. Yeah. Siaplah kita menjadi berbeda, menjadi berbeda untuk indahkan dunia. Berbuat apa saja yang tak biasa.